Sebelumnya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara di tema acara anniversary Republik Tenggo yang ke-11 tahun 2018. Sukses untuk panitia, sukses untuk Republik Tenggo. Kami bukan arogan tetapi menjaga kehormatan. Bareng bersama Republik Tenggo, langsung saja salah satu aktor kondangnya Jawa Timur yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Tentu ada Republik Tenggo, juga ada Protein Jupalapa. Republik Tenggo. Masih banyak yang salah mengerti hanya di dalam kehidupan modern dijelaskan bebas teman-teman nama datang kumpul kebubukan modern tapi suatu kebesuan mabuk-mabuk kebukan keberatan bila aurat erat terbuka dan pemerintah. Republik Tego. Terima kasih Pak banyak Pak Turun. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih Bos. Memakai jilbab rapi sopan dan beragam. Republik Tego!